Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lama biya ba'dah. Amma ba'd. Kita akan masuk pada benda-benda yang najis yang lain, yaitu yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah rawthu ma la yu'kal lahmuh, yaitu kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Ustaz, enggak ada tulisan hayawan, Ustaz. Ya, yaitulah namanya kitab itu terkadang, apalagi namanya wajiz ya, al-wajiz itu artinya ringkas. Jadi banyak kata-kata yang mungkin tidak ditampilkan, tetapi begitulah penerjemahannya. Karena kata rauth itu kotoran binatang, tidak berlaku bagi kotoran manusia. Bisa sih berlaku, tetapi umumnya rauth itu adalah binatang. Binatang yang apa? Ma la yu'kal lahmuh, yang tidak dimakan dagingnya. Berarti sebelum kita masuk kepada pembahasan kita ini, musannif mengatakan bahwasannya binatang yang dagingnya bisa dimakan berarti tidak najis kotorannya. Betul tidak? Karena di sini yang dikatakan najis adalah rawthu ma la yu'kal lahmuh, hanya kotoran binatang yang dagingnya tidak dimakan. Berarti kotoran binatang yang dagingnya bisa dimakan seperti sapi, unta, kambing tidaklah najis. Kalau ditanya kotor apa tidak? Kotor. Tapi kita bukan bicara kotor atau bersih, kita bicara najis atau tidak najis. Nah, ini hukum syar'i. Kalau bicara soal najis atau tidak, itu hukum syar'i. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa hukum syar'i itu harus berdasarkan dalil. Dan dalil menunjukkan bahwa kotoran binatang yang najis itu adalah kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Adapun kotoran binatang yang dagingnya bisa dimakan, itu ternyata tidak najis berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya. Dalil tentang tidak najisnya kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya adalah hadis kaum Araniyin. Nabi SAW memerintahkan kepada kaum Araniyin ini untuk meminum air susu unta dan juga kencingnya. Nabi memerintahkan kepada kaum Araniyin ini untuk minum air susu unta dan juga apa? Kencingnya. Seandainya cairan atau air kencing dari binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya najis, maka pastilah Nabi SAW tidak mungkin memerintahkan para sahabatnya untuk minum dari air kencing unta. Ketika Nabi memerintahkan, berarti itu menunjukkan air kencing unta tidaklah najis. Karena tidak mungkin ada di dalam syariat kita itu obat yang berasal dari benda yang najis. Ya. Nah, kemudian sebagian para ulama berpendapat bahwa semua kotoran binatang adalah najis. Karena keumuman sabda Nabi SAW ketika buang hajat, ada di antara seorang ghulam dan juga Anas ketika itu membawakan rauf, kotoran. Tidak dijelaskan kotoran apa ini. Tidak dijelaskan kotoran apa ini. Meskipun demikian, Nabi melemparkan benda itu dan mengatakan, hadza najis. Ini adalah najis. Maka diambillah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semua kotoran binatang itu najis. Nah, sayangnya di masyarakat kita itu kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya itu dipergunakan untuk keperluan tanam, bercocok tanam. Dan ianya juga diperdagangkan. Seandainya kotoran binatang tersebut najis, maka semestinya tidak boleh digunakan untuk diperdagangkan. Karena jual beli benda najis itu dilarang. Demikian pula penggunaannya untuk tanaman menjadi terlarang karena ia adalah benda najis. Ya. Karena nanti makanan yang kita makan juga akan tercampur dengan najis. Belum lagi para petani ini nantinya kalau dari sawah mau sholat juga terkena najis pakaiannya, tangannya dan seterusnya. Maka memang rajih dalam pendapat terkait dengan masalah ini bahwa kotoran binatang yang najis itu hanyalah kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Seperti kotoran anjing, seperti kotoran kucing, seperti kotoran monyet, ya, karena tidak dimakan dagingnya. Adapun yang dimakan dagingnya, maka benda tersebut atau kotorannya itu tidak najis. Nah, di sini rauf ma la yu'kal lahmu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Nabi ingin buang hajat, buang air besar. Faqala i'tini bi thalathati ahjar. Ini hadisnya tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Datangkan kepadaku dengan 3 buah batu. Dan itu yang disebut dengan nama istijmar, yaitu bersuci dengan selain air. Itu disebut dengan nama apa? Istijmar. Ya. Permintaan Nabi 3 buah batu. Kira-kira yang didatangkan apa ini? Fawujidat lahu hajaraini. Maka didapatilah 2 buah batu. Warawzatu himar. Dan yang satu mirip batu, tapi ia adalah kotoran keledai. Nah, keledai ini dibagi 2. Ada keledai liar, ada keledai jinak. Keledai liar itu adalah yang keturunannya keledai, bukan kuda ya. Keturunannya keledai, tapi ia hidup di alam liar. Seperti mungkin kalau kita tahu zebra. Ya. Kalau kita tahu seperti apa? Zebra. Zebra itu hidup di alam liar. Jenisnya adalah keledai. Maka keledai ini halal untuk dimakan. Sedangkan keledai yang jinak haram untuk dimakan. Keledai jinak itu keledai yang hidup bersama manusia. Kita tidak bicara soal kuda karena hukum keledai berbeda dengan kuda. Ya. Kalau keledai itu ada nas tersendiri secara khusus. Bahkan Nabi membuang masakan hasil masakan para sahabatnya, bahkan memecahkan periuknya. Karena yang dimasak adalah keledai Cina. Ya, kalau kuda, maka di sini tidak ada dalil secara khusus berbicara tentang keharaman daging kuda. Bagi yang tertarik makan daging kuda, ya, bisa sate, bisa tongseng, ini di perempatan. Beneran nih, perempatan, ke selatan dikit, barat jalan. Perempatan ini, Rejo Winangun, ke selatan dikit, barat jalan. Ya. Untuk melihat di situ, sate kuda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi kotoran apa? Rauthu himar. Kemungkinan besar himarnya himar apa? Ahli. Ya, bukan himar wahsyi. Kemungkinan besar. Karena kalau himar wahsyi tadi hukumnya halal, boleh dimakan. Tetapi Nabi di sini mengatakan fa'amsakal hajarain. Bukan mengatakan ya. Ini kisahnya. Abdullah bin mungkin Ibn Umar mungkin. Fa'amsakal hajarain. Maka Nabi mengambil 2 buah batu. Memegang ya. Amsaka ini memenahan. Memegang maksudnya mengambil 2 buah batu. Watarahar rawdah. Dan Nabi melemparkan rawsah, kotoran tadi. Yang tadi kotoran apa? Keledai. Kenapa kok dilempar oleh Nabi? Wa qala hiya rijsun. Sembari mengatakan ianya apa? Najis. Berarti kira-kira keledainya keledai apa? Ahli, keledai jina. Keledai terbagi menjadi dua. Keledai yang pertama adalah humur wahsyi dan yang kedua adalah humur ahli. Nah, ini termasuk yang jina, yaitu ahli. Ahli betul. Kemudian yang keenam, di antara benda najis adalah damal haidhi. Perhatikan akhwat, di sini yang dimasukkan adalah damal haid, ya, dan juga damal nifas. Di sini memberikan ingin nanti ada tidak seperti umpamanya istihadhah, tidak ada ya, tidak masuk ya, tapi nanti akan ada pada pembahasannya. Karena tadi ada seorang akhwat yang bertanya tentang keputihan ya, nanti pada pembahasan tentang darah haid akan kita bahas, yaitu hukum suffa dan kudrah. Yang keenam adalah darah haid, yang mana darah haid ini najis. Dan dalil bahwa darah haid itu najis adalah hadis dari Asma binti Abi Bakr. Qalat, dia mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Seorang wanita pernah datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi. Salah seorang di antara kami itu pakaiannya kena darah haid. Kaifa tasna, apa yang ia lakukan? Faqala, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu. Nabi memerintahkan wanita itu untuk menguceknya, ya. Kalau sudah kering dikerik, kemudian dikucek, kemudian dituangkan air atau dibilas. Tsumma tusalli fihi, kemudian engkau salat dengannya. Perintah Nabi untuk mencuci pakaian itu dengan dikucek menunjukkan bahwa darah haid itu hukumnya najis. Karena kalau tidak najis, tidak akan Nabi memerintahkan sahabiah tadi untuk mencuci pakaiannya. Faham ini ya, wajul istishhadnya. Thumma tusalli fiha. Jadi enggak perlu ganti. Cukup dicuci dan bahkan enggak harus pakai sabun. Ya orang kita aja nih yang merasa, wah, kalau enggak pakai sabun enggak bersih. Ini kalau cuma pakai air ya masih ada bekasnya. La yadurruki atharuh, kata Nabi SAW. Tidak masalah kalau ada bekas-bekasnya darah dikit. Karena memang kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Adapun yang disebut oleh para ulama, sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, sampai hilang rasanya, ya, ini agak sedikit berlebihan. Karena memang tidak mungkin kotoran itu betul-betul bisa hilang kalau hanya dicuci dengan air. Padahal alat pensuci yang utama adalah air. Dan zaman dahulu belum banyak ditemukan sabun. Zaman dulu kalau mau sabun ya cari daun-daun apa gitu yang mengeluarkan busa sebagai sabunnya. Tapi kalau tidak ada, maka cukup air. Dan kalau tidak dijelaskan oleh Nabi berapa kali pencucian, maka hanya kembali kepada angka satu. Kalau memang Nabi ingin lebih dari satu kali, pasti akan menyebutkan. Contoh ketika nanti najis dari air liur anjing, Nabi mengatakan agar dicuci sab'a marrat, tujuh kali. Kalau memang itu berbilang, pasti Nabi akan menyebutkan tujuh kali. Kalau tidak disebutkan berapa, berarti kembali kepada angka satu. Baik, kita lanjutkan. Damal haid. Sudah selesai. Yang ketujuh apa? Lu'ab al-kalb. Yaitu air liur anjing. Ya, ini kalau mau melihat silabus, ini tidak mungkin kita selesaikan. Karena kita baru sampai pada 8 jenis najis dan dalilnya. Kalau lihat, kita berapa pertemuan nih coba? Ya, tadi pagi ini, kemudian nanti habis itu jam satuan ya. Nggak mungkin kita bisa. Yang itu berarti saya harus meninggalkan beberapa di antaranya untuk antum pelajari sendiri. Ya. Nah, kemudian lu'abul kalb. Nah, ini antum pelajari sendiri. Maitah, bangkai. Antum pelajari sendiri. Dan ini masuk dalam ujian loh ya. Jangan dikira nggak masuk ya. Nah, kemudian bangkai itu pun ada macam-macam bangkai. Ada bangkai yang dikecualikan dari ihab. Ihab itu bangkai yang najis. Jadi di sana ada bangkai yang nggak najis. Ada. Seperti apa? Nah, di sini disebutkan. 1, 2, dan 3. Kita masuk kepada kaifiyati tathirin najasah. Ini antum pelajari sendiri loh ya. Karena ujian tidak akan meninggalkan kecuali semuanya masuk. Nah, titik pun masuk nanti. Nah, saya nggak akan mengambil ujian dari apa yang saya sampaikan, tapi saya akan mengambil ujian dari apa yang tertulis dalam buku. Ya. Jadi antum boleh komplain kalau seandainya memang ada soal yang tidak ada di dalam buku. Kaifiyati tathhirin najasah, bagaimana cara mensucikan benda najis? Pertama di sini disebutkan i'lam anna syari' alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'ain an-najisah aw mutanajjisah 'arrafana aidan kaifiyati tathhiriha wal wajibu 'alaina ittiba' qawlihi wa imtithali amrihi fama warada fihi al-ghusl hatta la yabqa minhu lawnun wala rihun wala ta'mun kana dhalika tathhiru. Di sini beliau menyampaikan tentang tata cara mensucikan benda yang najis. Dan cara mensucikan benda yang najis itu bermacam-macam sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang datang dalam bentuk dicuci, maka dicuci. Dan itulah cara mencucinya atau cara mensucikannya. Wa ma warada fihi sab awil rash awil had awil masah ala al-ard. Adapun yang datang dalam bentuk dituang air atau diperciki atau dikerik atau diusap ke tanah, digosok ke tanah. Atau mujarradul masyi fi ardhin tahiratin, atau cukup dengan berjalan di tanah yang suci. Kana dzalika huwa tathhiru, maka itu berarti cara untuk mensucikannya. Wa alam anal ma'a wal asl fi tathhirin najasat, dan hukum asalnya atau asalnya alat yang bisa digunakan untuk mensucikan adalah apa? Air. Itu adalah asalnya. Ya. Liwasfi syari'i lahu, karena Allah memberikan sifat bahwa air itu khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah menciptakan air itu air yang suci. Fala ya'dilu ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'anisy-syari'. Maka tidak boleh berpindah kepada yang lainnya ya, kecuali apabila perkara yang lain itu telah datang perintahnya dalam syariat kita. Artinya enggak boleh pakai yang lain. Contoh, antum pengin mensucikan dengan antis atau dengan detol. Boleh enggak nih mensucikan dengan cairan-cairan itu atau dengan karbol atau mungkin dengan Baiklin? Boleh enggak mensucikan dengan benda-benda itu? Enggak pakai air loh ya. Jadi cuma disemprot pakai antis atau disemprot pakai detol atau semacamnya. Ini nama merek, karena memang di Indonesia itu begitu. Enggak ada nama yang spesifik gitu. Ya. Akhirnya kayak odol itu kan juga merek itu odol. Mestinya pasta gigi kan gitu. Kemudian ya kalau kita sebut disinfektan macam-macam bentuknya, ada yang disemprot, ada yang cair, ada yang kental. Ya. Nah, kalau memang air itu adalah asalnya, boleh enggak digantikan dengan yang lain? Boleh, selama ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak. Wa illa fala. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Li'annahu udulun 'anil ma'lumi. Karena itu berarti berpindah dari sesuatu yang sudah diketahui hukumnya, kaunihi tahuran, bahwa ia adalah suci, ila ma la yu'lam, kepada sesuatu yang belum diketahui kaunihi kaunuhu tahuran, apakah ia suci atau tidak. Wa dzalika khuruj amma taqtadihi al-masalik asy-syar'iyyah, dan itu berarti keluar dari jalan syariat. Idza alimta hadza, kalau kalian sudah paham masalah ini, tadi masalah di atas, ya. Fa ilaika ma jaa bihi syara' fi wasfati tathhiril a'yan an-najisa aw al-mutanajjisa. Maka kita akan menyebutkan bagaimana cara-cara mensucikan benda-benda yang najis itu. Yang pertama, tathhir jildil mayyitah. Cara mensucikan kulit bangkai, yaitu dengan cara apa? Dengan cara disamak. Ya. Bangkai itu semuanya najis kecuali kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ada sapi mati, maka apa yang bisa dimanfaatkan cuma satu, yaitu kulitnya aja. Selainnya tidak boleh dimanfaatkan. Diapakan kulitnya supaya jadi suci? Kulitnya disamak. Ya. Karena kalau sudah disamak maka suci, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Ayyuma ihabun dubiq faqat tahur. Mana di mana ada kulit yang disamak maka dia telah suci. Ihab ini adalah kulit yang najis. Ya, saya bahas di sini sebenarnya sudah menjawab yang di atas. Karena tadi ada yang kita lewatin kan terkait benda yang najis di atas. Kemudian yang kedua, cara mensucikan tathhirul ina idza walagha fihil kalb. Nah, ini saya lewati saja. Mensucikan bejana kalau di kena liur anjing. Mencuci pakaian atau cara mensucikan pakaian idza asabahu damal haid. Ini saya lewati karena tadi sudah kita bahas. Meskipun ada tambahan loh ya, hati-hati di sini tetap antum harus baca. Yang kita lewati pun tetap antum harus baca. Meskipun tadi sudah Ustaz sampaikan di sini. Ya. Tadi dibilang apa? Illam yakhruj atharuh. Kepakatan Nabi, yakfi ilma wa la yadurruki atharuh. Tadi saya sebutkan belum? Sudah. Ya. Jadi antum insyaallah mudah mempelajarinya karena sebagian sudah saya bahas. Nah, kemudian untuk zail pakaian wanita, ini yang dimaksud. Ya, ini kayak ini enggak jadi kajian kitab ini, jadinya kayak apa itu? Bedah buku ya. Ya ini nasib kalian lah. Ya. Zail thawb mar'a itu yang dimaksud adalah pakaian yang dipakai wanita itu boleh sejengkal lebih panjang daripada batas syar'inya. Mana batas syar'inya? Sampai di tumit. Nabi mengizinkan kalau ingin dilebihkan boleh. Berapa lebihnya? Satu jengkal. Maka dikatakan dzail, ekor. Ya. Cara mensucikannya bagaimana? Tadi juga sudah Ustaz bahas tadi di atas. Cukup melewati apa? Jalan-jalan saja. Jadi antum baca sendiri lagi nanti. Kemudian diberi tanda loh yang belum antum baca loh ya. Soalnya itu jadi PR buat antum baca. Supaya silabusnya lewat nanti ya. Kemudian cara mensucikan kencing bayi yang masih menyusui. Nah, ini juga antum baca sendiri. Ya. Kata jariah di sini maknanya adalah anak perempuan kecil. Kalau hulam itu adalah laki-laki, ya, anak bayi laki-laki. Tathirul thawm minal madhi. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang madhi, jadi antum mudah insyaallah. Tathir asfalan na'al. Tadi sudah kita singgung sedikit. Tathirul ard. Tadi sudah kita bahas. Ingat enggak tadi yang kencing di masjid? Nah, tapi tetap antum baca ya. Masuk kepada sunan fitrah. Sunan fitrah ini adalah sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ada 5. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Khams minal fitrah." 5 dari fitrah. Apa itu 5? Yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur rambut atau bulu ya pada kemaluan. Wal khitan, yang kedua khitan. Yang ketiga qasus syarib, mencukur kumis. Natful ibt, mencabut bulu ketiak. Taklimul adhaf, adhfar, memotong kuku. Semuanya ini adalah sunan fitrah. Dan disunahkan bagi seseorang setidaknya 1 bulan sekali. Tidak boleh lebih dari 40 hari seperti nanti dalam hadis yang akan disebutkan insyaallah taala. An Zakaria bin Abi Zaidah, an Mus'ab ibn Syaibah, an Talq ibn Habib, an Ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, 10 min al-fitrah. Di sini ada 10 kata Nabi fitrah. Apa yang belum ada nanti kita sebutkan ya. Yang pertama apa? Qasus syarib, ini sudah. I'fa'ul lihyah, ini belum. Oh ternyata i'fa'ul lihyah itu termasuk sunan fitrah. Jadi yang sunnah yang kembali kepada fitrah. Berarti kalau jenggot itu dicukur, malah bertolak belakang dengan fitrahnya. Karena sunnah fitrahnya adalah jenggot itu untuk dibiarkan. I'fa', dibiarkan. Wasiwak, kemudian apa? Siwak, ini belum ada. Istinsyakul ma, mengambil air ke hidung. Tentu kalau diambil, dikeluarkan ya, namanya istinthar. Tapi tidak ada di sini, mungkin jadi satu dengan istinsyak. Kemudian qasul athfar sudah, ghuslul barajim, mencuci barajim. Ya, yaitu persendian. Nah, persendian pada ini, apa namanya ini? Mencuci sela-sela atau persendian yang ada pada jari, jemari, tangan, ya. Termasuk juga kaki. Nah, itulah sunnah fitrah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Natful ibt sudah, halqal anah sudah, intiqas sulma, yaitu menyedikitkan air pada saat apa? Istinja. Kemudian Zakaria mengatakan bahwa Mus'ab mengatakan nasitul asyirah. Aku lupa yang ke-10 karena totalnya 9. Tapi kayaknya adalah madmadah, yaitu berkumur-kumur. Baik. Khitan. Wah. Khitan ini ternyata hukumnya wajib menurut musannif. Di sini musannif tidak apa namanya tidak ta'assub dengan salah satu madhab. Beliau lebih banyak mengikuti dalil. Tapi beliau sendiri mengatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib. Selama ini kita tahu bahwa khitan itu wajibnya hanya buat laki-laki ya. Ternyata buat wanita juga Syekh mengatakan hukumnya wajib. Fi haqqir rijali wan nisa. Apalagi di zaman sekarang, ini sulit sekali mau mengkhitan anak wanita. Kalau antum punya anak wanita, sekarang banyak rumah sakit yang tidak mau mengkhitan. Ya, karena di barat sana, di dunia kedokteran itu dianggap apa? Ya. Perbuatan terlarang. Mutilasi atau apa begitulah, maksudnya masuk dalam kategori yang perkara yang terlarang. Karena haknya wanita melanggar hak wanita begitu. Saya tidak tahu pastinya. Intinya banyak dokter-dokter atau bidan-bidan yang enggan untuk mengkhitan. Padahal ianya ternyata termasuk sunan fitrah. Dan bahkan ianya wajib bagi kaum lelaki dan wanita. Nah, untuk wanita sendiri tujuannya adalah untuk menormalkan syahwat. Ini diantaranya. Karena bagian yang keluar seperti jengger ayam itu bagian yang akan yuthiru syahwat. Dia akan memancing syahwat. Ya. Ketika itu dipotong, bentuknya seperti jengger ayam. Ketika itu dipotong, maka bagian itu tidak terlalu sensitif. Ya, tidak gesek-gesek. Tidak terlalu sensitif. Sehingga apa? Sehingga wanita ini syahwatnya terjaga. Ya. Nah, yang tidak melakukan khitan bagi para wanita, biasanya syahwatnya lebih tinggi. Disebabkan karena apa? Karena tadi gesekan-gesekan yang menimbulkan getaran-getaran pada syahwat para wanita. Karena perkara yang diperintahkan oleh syarak itu pasti ada hikmahnya. Kalau laki-laki sendiri tentu dalam rangka untuk membersihkan. Sehingga bagian yang tertutup itu tidak ada dari kemaluannya. Sebab kalau ada yang tertutup, maka disitulah tempat bersembunyinya kuman dan bakteri. Ini ya. Nah, kalau nah di sini kalau kalian mungkin pernah, wah nggak ada yang pernah ya. Kalau Ustadz, karena Ustadz punya kuda dan Ustadz teman Ustadz juga punya kuda jantan, ya Ustadz sering memperhatikan bagaimana perawatan kuda. Ternyata salah satu bagian yang dirawat bagian itunya. Kalau kuda betina aman, kalau kuda pejantan ya itunya dirawat. Karena nggak ada kuda yang dikhitan. Ya. Nah, ternyata di bagian yang tersembunyi itu sering ada, mereka menyebutnya stone, batu. Batu, gumpalan-gumpalan. Batu ini, gumpalan kotoran ini bisa membahayakan kesehatan pemiliknya. Maka lelaki juga dikhitan. Kemudian keduanya termasuk syiar Islam. Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang yang masuk dalam Islam, Alki anta sya'arul kufri wahtatin. Buanglah rambut kekufuranmu. Artinya cukur rambut. Ya. Apa, gundul. Dan berkhitan. Wahuwa mimillati Ibrahim. Ya. Dan di sini diriwayatkan bahwa Ibrahim itu khitan setelah umurnya 80 tahun. Tapi berapa umur Ibrahim? Bisa jadi bukan cuma 90 atau 100 ya. Karena orang zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Jadi 80 tahun di sini belum tentu sudah berambut putih ya seperti orang kita. Enggak. Bisa saja 80 tahun ini setara dengan 16 tahun bisa. Ya. Karena seperti Nabi Nuh waktu itu berdakwah berapa lama? Hah? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Kalau katakanlah Nabi Ibrahim itu umurnya 1000 tahun, 80 tahun itu berarti masih seperti berapa tahun? Ya. Ternyata di binatang juga sama. Kayak kuda. Kuda itu umur remajanya itu 4 tahun. Yang itu setara dengan anak 16 tahun. Ya. Jadi umur ini beda antara satu generasi ke generasi, bahkan manusia dengan binatang juga berbeda. Lalat itu lebih pendek lagi. Lalat itu mungkin hanya beberapa hari saja umurnya. Ya, enggak lama. Beberapa hari sudah mati. Nah, kita lanjutkan. Faqala Allahu linabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ya, ianya bukan hanya sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga sunnahnya Nabi Ibrahim, dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim berdasarkan ayat ini. Wa yustahabbu an yakuna al-khitan fi yawmis sabi' lil maulud. Usahakan khitan itu pada saat anak berumur 7 hari. Ya. Jadi di khitan, kemudian diberi nama, kemudian diakikahi. Dicukur rambutnya. Di hari yang ke-7. Kalau enggak bisa hari yang ke-7, hari ke-14. Enggak bisa ke-21 dan seterusnya. Jadi mengkhitan anak jangan nunggu kalau udah SD. Nanti susah disuruh khitan. Enggak mau. Apalagi ditakut-takutin ya. Lebih baiknya kalau masih kecil dikhitan, itu lebih baik. Kecuali ada alasan-alasan tertentu, mungkin bahaya ya, membahayakan kesehatannya, atau mungkin beresiko besar, atau mungkin dokternya enggak berani. Nah, itu bisa diakhirkan. An Ibn Abbas, sab'atun minas sunnati fis sabi yaumus sabi. Ini dalilnya. Ada 7 perkara yang disunnahkan bagi seorang bayi hari yang ke-7. Apa itu? Yusamma, diberi nama. Wa yukhtatan. Kemudian dikhitan. Al-hadith. Bahwa tadi adalah hadith. Ya, 2 perkara itu termasuk sunnah. Loh kan 7. Ini baru 2. Ya kalau disebutkan semua enggak jadi wajib namanya. Ya. Yang lain apa? Yang lain ya tadi. Yu'aku, diakikai. Kemudian yuhlaku sya'ru. Dicukur rambutnya dan semacamnya. Nah di sini kedua hadis di atas memang lemah. Tetapi meskipun lemah, ya salah satu dari kedua hadis ini saling menguatkan. Karena sumbernya berbeda. Walaysa fihima muttaham. Ditambah lagi tidak ada yang muttaham bil kadib. Tidak ada yang tertuduh dengan dusta. Sehingga kedua hadis ini bisa saling menguatkan. Setidaknya menjadi hasan li ghairihi. Setidaknya menjadi apa? Hasan li ghairihi. I'fa'ul lihya. Membiarkan jenggot. Ini penting. Karena ianya adalah sunnah, tetapi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena mungkin sunnah jadinya ditinggalkan. Ya? Kalau wajib enggak mungkin ditinggalkan. Ya. Ada kalanya perkara yang disebut sunnah itu wajib. Oh, masa sih Ustaz? Ya, karena apa? Di dalam masalah ini ternyata Nabi SAW mengancam bagi orang yang tidak melakukannya dengan neraka. Ya, seperti masalah isbal umpamanya. Masalah isbal itu ada yang mengatakan, oh itu sunnah. Ya sunnah, tapi wajib. Kalau tidak, diancam neraka. Nah, untuk i'fa'ul lihya ini tidak ada ancaman sebenarnya tentang neraka, tetapi diperintahkan oleh Nabi SAW. A'ful liha. Dan asalnya perintah itu hukumnya wajib. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mencukur rambut jenggotnya? Tidak pernah. Berarti tidak ada yang memalingkan dari wajibnya kepada sunnahnya. Sehingga hukumnya kembali kepada hukum asal. Wajib. Ya tapi di masyarakat kita enggak gitu, namanya sunnah itu ya sunnah, Ustaz. Ya, itu di masyarakat kita begitu. Maka ketahuilah, berilmulah supaya kita tahu hakikatnya. Ifa'ul lihya wajibun. Oh, ternyata wajib di sini kan? Wa halquha haram. Berarti memotongnya atau mencukurnya hukumnya haram. Kenapa haram? Li'annahu taghyirun li khalqillah. Karena itu merubah ciptaan Allah. Wa huwa min amali syaitan al-qail. Dan itu termasuk perbuatan syaitan yang mengatakan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan memerintahkan umat manusia ini untuk merubah ciptaan Allah. Berarti merubah ciptaan Allah itu ajakan syaitan. Ya. Berarti catok dan semacamnya, contoh itu menyukur alis, itu ajakan syaitan. Ajakan syaitan. Apalagi memanjangkan hidung, disambung hidungnya dimancungin, itu ajakan syaitan. Apalagi apa yang kurang cantik, ya semua merubah. Oh, ada yang malah merubah kelaminnya, laki-lakinya laki-laki jadi perempuan, itu juga ajakan syaitan. Karena merubah ciptaan Allah itu adalah ajakan syaitan. Wah, tapi kecenderungannya lah, kecenderungan itu kan karena dicenderungkan. Kalau tidak dicenderungkan, nggak akan punya kecenderungan. Kalau dia lahir laki-laki, ya hukumnya laki-laki. Lahir perempuan, hukumnya perempuan. Biasakan mereka bergaul dengan laki-laki. Biasakan mereka bergaul dengan perempuan, yang perempuan. Ya. Wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa. Kemudian mencukur jenggot itu juga termasuk tashabbuh, menyerupai wanita. Dan Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. La'ana Rasulullah SAW tashabbihina minar rijali bin nisa. Kemudian waqad amara Nabi SAW bi'ifaiha. Nabi memerintahkan juga untuk membiarkannya. Wal amru, dan kaidahnya dalam usul fiqh, asalnya perintah itu apa? Lil wujub. Semua perintah. Antum kalau dapat perintah apapun dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, antum gak boleh katakan, oh itu sunnah. Gak boleh. Karena hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Ini semua ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Salat qiyamul lail yang diperintahkan dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya kepada hukum yang lain. Oh, ternyata Nabi pernah menyebutkan bahwa qiyamul lail itu wajib atasku, tidak bagi kalian. Nah, di sini baru memalingkannya dari wajib kepada sunnahnya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, juzzus syarib. Ya. Potonglah kumis asywarib. Wa arkhul liha. Dan biarkanlah jenggot. Khaliful majus. Selisihi siapa? Majusi. Ini perintahnya. Arhu liha. Nah, kata arhul liha adalah perintah untuk membiarkan atau memanjangkan jenggot. Perintah untuk membiarkannya, larangan untuk mencukurnya. Ya. Perintah untuk membiarkannya, larangan untuk mencukurnya. Nah, mungkinnya sudah waktunya. Sudah sekarat. Baik, kemudian kita lanjutkan sampai di mana tadi? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikin. Bahkan Nabi memerintahkan agar menyelisihi orang-orang musyrik. Mana tadi pengerasnya? Selisihi orang musyrik. Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Bisa gak ini dikerjain? Terlalu besar ya. Udah gak apa-apa. Khaliful musyrikin. Yaitu selisihilah orang-orang musyrik. Dengan apa kita menyelisih orang musyrik? Wafirul lihya al-liha. Ya. Biarkanlah jenggot itu tumbuh panjang. Wa ahfush syawarib. Dan tipiskanlah atau cukurlah kumis. Oh, berarti orang-orang musyrik mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Ya. Sekarang kalau kebalikannya gimana, Ustaz? Kan orang Yahudi memanjangkan jenggotnya. Ya sudah, tidak ada masalah. Karena kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memanjangkan jenggot. Kemudian berikutnya kita masuk pada siwak. Ya. Nah, siwak ini apa? Siwak ini akar. Jadi kalau ikhwas kalian akhwat mungkin belum pernah lihat siwak, Ustaz sarankan main ke toko herbal ya. Di toko herbal ini mereka jual siwak. Nah, tanya siwak. Nanti kalian akan ketemu yang namanya siwak. Dan siwak itu asalnya adalah akar kayu. Jadi akar itu dipotong, dicuci, kemudian ketika digigit, itu akar itu nanti akan membentuk seperti sikat begitu. Kemudian kita pakai. Nah, kalau ada ludahnya gimana? Telan. Puasa, telan aja. Jangan sama kayunya ditelan. Ya. Ya, apa yang harus dibuang, dibuang. Tapi yang bercampur dengan air liur, telan saja. Wah. Coba dulu deh, baru antum paham. Ya, karena memang kita ini belajar cara membersihkan mulut kita. Bukan dari syariat. Kita belajar dari dokter. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang syariat ini, yang sebenarnya sudah sesuatu yang lama, kita anggap itu sesuatu yang baru dan aneh. Sesungguhnya kitalah yang aneh. Karena umat zaman dahulu sudah menggunakan ini sebelum menggunakan sikat gigi. Gitu. Dan sekarang, seandainya pabrik sikat gigi tutup, antum mau sikat gigi pakai apa? Alternatifnya adalah menggunakan siwak. Sama ya. Sekarang kita dengung-dengung, wah, kompor listrik, induksi, gitu kan? Besok kalau nggak ada listrik, nggak masak. Kembali lagi, kita kembali pakai kayu, ya. Sekarang ada motor, wah, besok nggak ada bensin, nggak ada motor umpamanya, atau spare part motor, toko spare part motor tutup, nggak ada spare part, nongrok. Naik apa antum? Hah? Naik kuda. Karena kuda gak perlu bensin. Nanti kuda kalau capek berhenti istirahat. Sambil apa? Makan. Kudanya makan, kitanya istirahat, kudanya udah kenyang, kita lanjutkan perjalanan. Subhanallah. Karenanya mencari alternatif itu penting. Di zaman sekarang ini kalau tidak ada alternatif, susah. Ya, contoh listrik dengan gas bumi atau minyak, minyak yang terbatas atau minyak yang mahal. Apa alternatif energi yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan tenaga surya. Harus ada alternatif. Ya, supaya tidak mandek. Kajian offline. Wow, PPKM. Ya udah, kajiannya ganti online. Gitu. Jangan kajian yang dibubarkan. Ya. Kalau Jumatan online gimana saat? Jangan, jangan. Ya. Jumatan jangan online. Nah, Jumatannya yang tidak menjadi menjadi tidak wajib. Baik, kita lanjutkan. Siwak. Siwak ini ternyata sunnah. Hukumnya sunnah, bahkan dari termasuk sunan fitrah. Kapan saja waktu-waktu disunahkannya bersiwak. Yang mana ini tidak bisa digantikan dengan sikat gigi. Karena enggak mungkin sikat gigi di waktu-waktu ini. Kapan? Indal wudu, ketika wudu. Ya okelah, ketika wudu masih bisalah. Mau wudu sikat gigi dulu, kemudian wudu. Okelah bisa. Indas sholat, ketika mau sholat. Jadi orang ngantri sikat gigi untuk sholat. Dan sikat giginya di mana ini? Siwaknya di mana mestinya kalau sholat? Bukan di tempat wudu, di masjid. Tapi semua orang bawa sikat gigi ini di masjid. Nggak bisa. Siwak itu memiliki fungsi yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Bahkan para ulama mengatakan tidak bisa digantikan dengan kain, tidak bisa digantikan dengan jari. Sunnahnya tetap sunnah. Antum tidak akan mengetahuinya sampai antum menggunakan siwak. Kalau antum sudah menggunakan siwak baru tahu. Oh, ianya tidak tergantikan. Gitu. Emang Ustaz dulu pakai siwak? Pakai. Karena setiap hari orang jual di Madinah itu pasti orang ada orang jual. Di depan pintu gerbang Masjid Nabawi itu ada orang jual siwak. Jadi beli siwak itu gampang. Kalau sekarang mau beli siwak harus ke toko herbal baru bisa beli. Ya. Nah, antum juga bisa mencari alternatifnya. Kalau siwak itu asalnya kayu arok, antum bisa cari yang semisalnya. Atau bahkan antum cari bibit kayu arok terus ditanam di Indonesia. Ya. Nanti coba antum yang mungkin apa namanya? Oh, ini belum dimatikan sih. Nanti antum yang mungkin apa tertarik dengan pertanian atau semacamnya, cari apa sih nama Latin dari kayu arok itu. Setelah dapat, antum cari ada nggak di Indonesia ini pohonnya. Kalau ada, tanam. Ya, bahkan antum bibit kemudian dibagi setiap masjid ada bibitnya, antum bagi sehingga masjid ini punya tanaman kayu arok ini. Kemudian setiap jamaah bisa mengambil dari akarnya kapan saja. Wah, luar biasa. Dapat amal jariah. Ya. Baik. Ketika sholat, demikian. Untuk hadisnya sama kurang lebih. Pada saat berwudu, sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati. Kalau aku tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak pada saat mereka berwudu. Tapi Nabi tidak ingin membebani umatnya. Makanya hukumnya apa? Sunnah. Tidak apa? Wajib. Kemudian ketika sholat sendiri, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ya, ini sama. Maka siwak ini tetap sunnah, tidak wajib karena Nabi tidak memerintahkan. Kalau Nabi perintahkan, hukumnya menjadi wajib. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian ketika masuk rumah, nanti antum baca hadisnya sendiri. Ya, dan ini ada versi terjemahannya. Antum cari Al-Wajiz versi terjemahan, itu ada bahasa Indonesia. Kalau mau belajar benar, ya pakai kamus begitu. Satu persatu antum cari. Kesulitan tanya sama ustaz. Enggak apa-apa. Antum kirimkan potongannya nanti saya voice note. Gitu. Ya. Antum boleh 24 jam, enggak ada masalah. Karena kalau malam saya matikan HP saya. Jadi enggak mengganggu. Antum kirim jam 12, enggak akan nyampe, nyampenya besok subuh. Ya. Kirim aja. Jangan ditunda-tunda. Kemudian indal qiyam minal lail, inda dukhulil bait, mau masuk rumah. Ya. Karena supaya apa? Supaya saat ketemu dengan keluarga itu harum, jangan ketemu keluarga malah bau. Pokoknya sunnah secara umum ketika berubah bau mulut. Dan biasanya bau mulut itu berubah dengan apa? Lama enggak makan atau setelah makan tapi makanan yang berbau, ya. Maka di situ disunahkan untuk bersiwak termasuk ketika masuk rumah bertemu dengan istri, anak-anak. Indal qiyam minal lail, ketika qiyamul lail. Nah. Nanti dibaca dalilnya sendiri. Karahatun natfus syaib. Sekarang makruh hukumnya mencabut uban. Jadi kan sering nih kita yang udah agak berumur nih ada ubannya. Ada satu aja dicabut. Biar enggak kelihatan tua. Nah, apa hukum mencabut uban ini? Oh, ternyata makruh kata beliau. Dari mana kita tahu? Karena karahatu. Dia langsung menyebutkan hukumnya makruh. Hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, "La tantafus syaiba." Janganlah engkau mencabut bulu, maaf, rambut uban. "Ma min muslimin yashibu syaibatan." Tidaklah seorang muslim yang sudah beruban fil Islam, di dalam Islam, "illa kanat lahu nuran yaumul qiyamah." Kecuali dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Ketika dia menjadi seorang muslim dan dia berumur, maka itu cahaya baginya di hari kiamat. Maka jangan dicabut cahaya itu. Kemudian boleh nggak hukumnya merubah dari uban itu dirubah warnanya jadi biru, merah, hijau? Ya, di sini boleh dirubah, tetapi tidak biru, merah, hijau. Bolehnya dengan warna-warna yang natural selain hitam. Seperti menggunakan henna yang sedikit kecoklatan, ketem itu yang sedikit keabu-abuan, dan semacamnya. Jadi boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Umpamanya ada antum temukan biji markisa bisa memberikan warna apa ini? Ya, entah coklat, entah abu-abu. Pokoknya bukan hitam. Nah, itu boleh antum pakai. Ya. Atau umpamanya antum temukan biji kopi. Umpamanya. Wah, tapi biji kopi malah enaknya dibikin minuman ya. Daripada buat rambut. Buat minuman aja. Boleh. Apapun yang bisa merubah warna apa namanya tadi, uban, boleh digunakan. Tapi wa tahrimus sawad, haram hukumnya menggunakan warna hitam. Kenapa? Supaya enggak digunakan untuk menipu gitu. Mau kawin dengan anak 16 tahun ya. Umurnya sudah 80 tahun. Ngakunya masih perjaka. Soalnya rambutnya enggak ada yang beruban gitu. Ya orang percaya aja. Ya, orang percaya aja. Ternyata setelah luntur warna rambutnya putih semua. Ya. Ini tidak boleh. Maka dilarang menggunakan pewarna yang berwarna hitam. Nah, di sini Nabi mengatakan kepada Abi Dzar, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi thayyib asy-syayb." Sebaik-baik warna yang kamu gunakan untuk merubah warna ubanmu itu adalah al-hinna wal katim, yaitu warna hinna dan juga katim. Kalian tahu hinna enggak? Jangan-jangan sudah dari tadi hinna enggak paham. Hinna itu yang dipakai pacar-pacar. Nah, yang dipakai itu hinna. Itu bisa untuk rambut, Ustaz? Bisa, karena itu kan cuma pewarna. Biasanya digunakan untuk tangan atau kuku. Nah, ini dipakai untuk rambut. Nanti coklat kemerah-merahan. Ya. Maka antum kalau lihat ada orang kok jenggotnya merah. Oleh itu pakai henna. Kalau enggak ada henna yang bubuk, ya mereka pakai henna yang itu yang untuk ngukir itu, ya. Padahal henna ini banyak. Tanaman-tanaman henna itu banyak. Ya, dulu waktu kecil mungkin kita lihat ada tanaman daunnya agak lonjong begitu, bunganya kecil-kecil merah. Itu daunnya itu henna. Antum keringkan mungkin, kemudian antum deplok, kemudian kasih air, nanti antum tempel, warnanya akan muncul. Nah, itu dipakai di rambut, boleh. Jadi enggak harus beli produk yang jadi, karena beli itu mahal. Ya. Nabi mengisyaratkan kepada Abi Dzar untuk menggunakan henna dan katim. Supaya warnanya tidak hitam. Kemudian ternyata merubah uban, mewarnai uban menjadi warna coklat atau hitam, apa coklat atau abu-abu itu termasuk perkara yang diperintahkan di dalam Islam. Karena ianya termasuk menyelisihi Yahudi. Nabi mengatakan, "Innal yahud wan nasara la yusbirun fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak merubah warna uban mereka. Maka apa? Selisihilah mereka dengan merubah warna uban. Nah, kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathughamah bayadhan. Nah, Abi Quhafa ini ketika Fathu Makkah ini kepalanya dan jenggotnya, rambutnya dan jenggotnya ini putih, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Quhafah ini, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Ya, diwarnain, jangan dibiarin begini, warnain. Tapi hindari warna hitam. Kata Nabi, "Ijtanibus sawad," hindari warna hitam adalah larangan menggunakan pewarna rambut yang berwarna hitam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala Rasulullah SAW, yakunu qaumun yakhdhabuna fi akhiriz zaman bisawad. Akan ada nanti sebuah kaum yang mereka mewarnai uban mereka di akhir zaman itu dengan warna apa? Hitam. Nah, di sini berarti ada tanda hari kiamat nih. Kalau orang mewarnai uban mereka dengan warna hitam. Kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Nah, di sini dia tidak akan mencium baunya surga. Ah, berat sekali ini ya. Berarti di sini orang yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam itu diancam dengan neraka. Berarti apa hukumnya? Haram. Karena terdapat larangan tersebut, terdapat ancaman dengan api neraka. Maka hukumnya haram. Nah, kita masuk kepada adabul khala. Ya, adabul khala. Tercapai. Gak apa-apa, nanti kalau waktu kita sisa, nanti kita ulang lagi yang tadi belum dibahas. Antum tanyakan, saya jawab. Ya. Adabul khala. Nah, di sini ada pada buang hajat. Ya, disunahkan. Yang pertama, disunahkan bagi orang yang masuk khala itu mengucapkan apa? Bismillah. Ya, karena bismillah itu seter, penutup antara kita dengan malaikat. Malaikat tidak bisa melihat aurat kita kalau kita mengucapkan bismillah. Maka jangan lupa ketika kita melepaskan pakaian kita, kita mengucapkan apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan wanita. Ya, berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Satru ma bainal jinni wal aurati bani Adam." Penutup antara jin dan aurat bani Adam itu, "Idza dakhala ahadukumul khala." Kalau seseorang masuk ke kamar mandi, dia mengucapkan apa? Bismillah. Nah, jadi yang suka diganggu jin ini, mungkin dia enggak bismillah, jadinya digangguin. Hadis Anas juga begitu. Nabi mengatakan, "Idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith." Ya, enggak perlu saya jelaskan. Yang kedua, "Wa yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranak." Kemudian kalau keluar dari kamar mandi, doanya adalah mengucapkan apa? Ghufranak. Artinya apa, Ustaz? Ampunan darimu. Subhanallah. Kita mohon ampun kepada Allah. Ampunan darimu, ya Allah. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza kharaja minal khala qala ghufranak. Enggak perlu saya bahas. Yang ketiga, apa yang disunahkan ketika mau buang hajat? Yustahabu an yuqaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi dan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Ya. Jadi kalau mau masuk kamar mandi, mana yang didahulukan? Kaki kiri. Kalau mau masuk kamar mandi. Karena kamar mandi ini tempat yang buruk, maka kita dahulukan kaki kiri. Sebaliknya ketika keluar dari kamar mandi, ya, maka kita mendahulukan kaki kanan karena kita keluar dari tempat yang buruk. Kalau mau masuk masjid, jelas mendahulukan kaki kanan. Karena apa? Karena mau masuk ke tempat yang baik. Keluar masjid, mendahulukan kaki kiri karena keluar dari tempat yang baik. Nah, ya. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggunakan mendahulukan bagian yang kanan pada perkara-perkara yang mulia dan selalu menggunakan yang kiri pada perkara-perkara yang hina. Ya, dan intinya ada hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan perkara ini. Yang keempat, adab kita ketika kita mau buang hajat. Kalau kita itu di tempat yang terbuka, ustuhibba lahul ib'ad hatta la yura. Ya, kita disarankan untuk menjauh dari pandangan manusia. Tidak hanya pandangannya ya, tetapi kalau menurut saya lebih baiknya juga alirannya. Sungai itu mengalir kemana kalau di Jogja? Ke selatan. Ya, antum kalau menghilangkan diri ke arah selatan, jangan ke arah utara. Karena meskipun antumnya hilang, tapi antum buang hajat, airnya, hajatnya lari ke arah selatan, nanti ketemu sama kawan-kawan lagi. Jadi saran saya kalau di Jogja, antum lagi ke apa namanya Kali Kuning umpamanya atau ke Kali Gendol, ya. Antum mau memisahkan diri dari kawan-kawan, ya antum ke selatan karena aliran airnya ke arah selatan. Antum bersembunyi di mana? Di balik batu bisa. Bersembunyi di dalam air juga bisa, ya. Tahu-tahu ada yang ngambang nanti. Ya, yang suka camping tahulah, pahamlah maksudnya ya. Jadi tidak harus ke kamar mandi kalau memang di alam itu tidak ada kamar mandi. Ya kita cukup menjauh dari pandangan manusia. Berarti enggak boleh terang-terangan buang hajat. Enggak boleh terang-terangan. Usahakan tersembunyi, ya. Nah. Kemudian dalilnya adalah dari Jabir. Karena Rasulullah SAW la ya'ti al-buras hatta yataghayyab fala yura. Nabi itu tidak buang hajat. Ini buang air besar ya. Kecuali beliau itu tiba-tiba menghilang. Sehingga tidak terlihat. Jadi kalau sahabat itu kehilangan Nabi. Wah, Nabi sedang buang hajat. Oh, berarti kalau orang mau buang hajat itu harus menghilangkan diri dari pandangan manusia. Yang kelima, sunnahnya tidak mengangkat pakaian kecuali dia sudah mendekat ke arah tanah atau ke sungai dan seterusnya. Ya, istilahnya orang Jawa bilang jangan cincing-cincing dulu sebelum sampai di tempat. Ya. Ya kan mau buang hajat ini udah angkat dulu dari jauh. Ya. Jangan ngangkat pakaiannya nanti kalau sudah dekat tempat buang hajat supaya enggak kelihatan auratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardh. Nabi kalau membuang hajat itu tidak mengangkat pakaiannya sampai ketika sudah mendekat ke tanah. Ya orang zaman dulu memang begitu, kadang mungkin digging ya. Gali tanah kemudian dikubur gitu. Ya. Ya pokoknya begitulah orang zaman dulu. Dan dulu itu orang buang hajat tuh di pojokan rumah. Karena enggak ada toilet zaman dulu. Ya, enggak tahu gimana sistemnya. Ya mungkin sistemnya kayak gitulah. Ya, digging tanah. Nanti kalau udah jeglong dalam gitu, ya diuruk, ambil tanah dari luar. Ya begitulah. Banyak ya makhluk-makhluk yang mengajarkan kita untuk buang hajat di alam ya. Saya termasuk pernah ini kena prank ya. Jadi saya diajak ke Badu. Kemudian di Badu ini, Badu itu pinggiran kota Madinah. Saya ke masjid, ternyata di masjid enggak ada toilet. Dan di rumah di mana saya diberi kamar itu tempat tinggal, ada AC-nya. Enggak ada toiletnya dan enggak ditunjukkan di mana toiletnya. Subhanallah. Jadi tengah malam tuh saya bingung, buang hajat kemana nih? Ya udah, begitulah bagaimana binatang kesayangan kita buang hajat, begitulah kita buang hajat. Subhanallah, inilah Badu ya. AC ada, toilet enggak ada. Subhanallah. Ya kalau di negeri kita sejelek-jeleknya masjid pasti ada, Pak. Toilet lah gitu ya, sejelek-jeleknya. Nah. Kemudian nanti kita istirahat enggak lama ya. Nanti kita istirahat, mungkin jam, sebentar lagi kita istirahat, sebentar lagi udah azan. Ya. Kemudian setelah itu, jam 12 kita mulai lagi lah. Hah? Iya, gak usah lama-lama ya. 12 lebih-lebih dikit gak apa-apa lah. 12 lewat 10 boleh dimaklumi. Ya, intinya pokoknya istirahatnya tidak terlalu lama. Supaya nanti kita gak harus sampai jam 3. Ya. Sebelum jam 3 udah selesai. Gitu ya. Ahlan. Yuk lanjut lagi. Atau cukup dulu. Nanti kita tanya jawab dulu. Ada gak pertanyaan yang sudah masuk? Sudah ada. Berapa banyak? Ya yang di sini dulu yang mau tanya. Monggo. Belum ada. Yuk yang online. Pertanyaan pertama. Bismillah. Ustaz, apakah jambang itu termasuk bagian jenggot? Dan ketika kita cukur rambut, bolehkah jambang itu dicukur? Ya, barakallahu fiik. Jadi yang namanya lihya itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar liha. Liha itu adalah tulang yang kalau kita makan dia gerak. Kita bicara dia gerak. Ya. Kalau kita bicara atau makan, dia gerak. Nah, jenggot atau lihyah itu adalah rambut yang tumbuh pada liha. Liha itu tulang apa? Yang kalau kita makan atau bicara, dia bergerak. Coba dirasakan aja. Nah, asalnya dari mana? Dari situ. Nah, sampai batas ini berarti tidak boleh dicukur. Jadi kalau kita mau ke tukang cukur, ya pesan. Mas, jangan sampai bawah sini, Mas. Sini aja. Gitu. Karena liha itu berasal dari ini. Ya. Selain ini, boleh. Kan nggak gerak tuh. Umpamanya di sini ada rambut. Ya. Boleh. Tidak termasuk lihya. Jadi semua yang tumbuh di sekitar sini, ini masuk kepada apa? Lihya. Nah. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Mengenai fattakullaha masata'tum, maka apakah jika seseorang sebetulnya bisa mencuci dengan bersih dengan sabun sehingga bekasnya bisa hilang, namun seseorang ini mencukupkan mencuci dengan air saja sehingga bekas najis masih ada. Apakah ini dibolehkan mengingat dia mampu untuk pakai sabun untuk mencucinya? Jazakallahu khairan. Enggak. Jadi bertakwa kepada Allah di sini adalah mencukupkan dengan air, itu bertakwa kepada Allah. Itu sudah takwa gitu. Kalau menggunakan sabun, dia lebih dari sekedar itu gitu. Sebab mastata'tum yang dimaksud di sini adalah menggunakan air itu. Menggunakan sabun tidak masuk dalam kategori mastata'tum. Tapi kalau mau pakai sabun ya baik gitu kan, lebih baik. Jadi kalau dia bisa pakai sabun, pakai sabun. Kalau dia mau mencukupkan dengan air, ya sudah cukup. Itu sudah masuk dalam kategori mastata'tum tadi. Ya. Sehingga seseorang tidak membebani dirinya bahwa saya mampu pakai sabun. Nanti kalau sabunnya pas habis, nah, akhirnya aduh, gimana nih? Kalau saya, mana yang mudah? Sabun ada, pakai sabun. Enggak ada, biasa aja. Karena kita sudah tahu ilmunya. Begitu. Nah. Ada lagi pertanyaan di sini? Enggak ada. Yuk, tanya. Bukan dipakai wudu kan? Iya, enggak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah kalau air dari septic tank digunakan untuk wudu. Nah, itu jadi masalah. Yang kalau memang untuk pengolahan limbah digunakan untuk tanaman tidak ada masalah. Tapi memang tergantung perubahannya. Kan namanya air tinja itu kan diolah ya. Jadi di sana ada sirkulasi apa namanya? Mericikan air. Di sana ada proses-proses, ada obatnya juga yang merubah dari benda padat menjadi cair kan gitu. Akhirnya jadi cairan nih. Kalau seandainya ia betul-betul sudah jadi air dan hilang sifat-sifat kotornya tadi, ya itu sudah boleh digunakan untuk berwudu. Maka seperti negara-negara tetangga Malaysia, ya, itu mereka memanfaatkan air itu untuk kebutuhan Singapura yang jelas ya. Jadi air limbah dari kamar mandi itu diolah. Wajib itu, ada pengolahannya. Jadi contoh kalau kita komplek begini. Ini kalau kita kan cuma, maaf ya, buang ke sana, buang ke sini. Atau disedot, ujungnya dibuang ke sungai. Ya kan? Kalau di negeri sebelah, jiran, baik Singapura atau Malaysia, seperti komplek begini nih wajib ada satu tempat pengolahan limbah. Sehingga air yang dihasilkan dari situ nanti akan digunakan kembali untuk keperluan toiletry juga. Gitu. Ya. Nah, itu harus sampai tahapan betul-betul jadi air yang murni gitu ya, bukan tidak lagi berbau, tidak lagi ini dan seterusnya, tidak apa namanya? Sudah berubah menjadi air seperti yang kita kenal selama ini air. Gitu ya. Nah, nanti untuk air minum memang masih dari PDAM karena di sana masih banyak sungai di Malaysia. Kalau Singapura sudah tidak bisa. Singapura tuh beli air dari Malaysia. Kalau Malaysianya saya nggak jual, ya sudah, habislah Singapura. Ya. Singapura tuh betul-betul nggak punya sumber. adanya sumber air laut. Tapi proses destilasi apa namanya dari air laut menjadi siap untuk diminum itu membahayakan environment. Kenapa? Karena jumlah garam yang didestilasikan itu kembali ke laut itu menyebabkan tingkat kegaraman laut itu meningkat. Dan banyak binatang yang tidak bisa hidup dengan tingkat air garam yang tinggi. Jadi itu tidak apa namanya environment friendly. Itu apa namanya justru merusak lingkungan. Ya, maka bersyukurlah di Indonesia ini tuh kita boleh punya sumur, kita juga ada PDAM, ya. Air hujan juga bisa. Alhamdulillah saya gunakan air hujan untuk kolam renang saya. Jadi kolam renang saya itu tidak mengambil dari air sumur, tidak mengambil ambil dari air hujan. Air hujan dialirkan ke kolam renang. Supaya apa? Kita manfaatkan semua yang ada. Nanti kita kehabisan air, sumurnya kering. Mas, mau wudu pakai apa? Pakai air kolam. Ya, kan air hujan juga. Gitu. Di Gunung Kidul, Masya Allah, air hujan itu air yang utama. Gitu. Kita ini yang subhanallah buang-buang air hujan. Di beberapa negara, ada yang mereka itu bisa off-grid. Betul-betul tanpa listrik, betul-betul tanpa air. Maksudnya tanpa ngebor air. Dari mana airnya? Dari air hujan. Mereka kumpulkan. Listriknya dari mana? Dari solar panel. Nah, betul-betul off-grid. Ini luar biasa. Ini sangat environment friendly. Ya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjut lagi jam 12 lewat dikit. Lewat 5, lewat 10 gitu. Ya. Kecuali antum ada alasan mau tidur, mau apa. Boleh loh ya. Boleh ngeyel, gak apa-apa. Ya. Paling-paling banter 12/4 deh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.